السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam bedah tafsir Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh atau umur yang panjang kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh umur yang panjang kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Pendengar yang berbahagia, ya, ketika mendengar kalimat wala yahsabanna, yaitu artinya jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka, kita tahu bahwa ini merupakan bentuk kalimat larangan yang dilarang Allah dari kaum kufar dalam ayat ini, ya, ini adalah jangan mereka merasa umur yang panjang, ya, yang mengakibat selamat dari perang atau satu itu satu kebaikan bagimu. Jadi janganlah menyangka umur yang panjang itu baik dan selamat dari perang itu juga baik. Di dalam ayat ini diceritakan ketika kaum kufar merasa dirinya luput dari pedang kaum mukmin, dari kehancuran dalam peperangan dan umur mereka merasa masih panjang, dan mereka menyangka itu baik. Tetapi ya, umur yang panjang itu adalah umur yang penuh dengan berbagai dosa dan kejahatan. Innama numli lahum liyazdadu isma. Allah mengatakan umur yang panjang itu bahkan menambah dosa mereka dan di akhirat dapat azab yang menghinakan. Nah, di sini kita melihat bahwa terkadang sebagian kita sangat terkagum-kagum dengan kekafiran dan orang kafir. Padahal Allah melaknat mereka. Nah, jadi oleh sebab itu kita melihat di sini betapa dosa demi dosa tertumpuk kepada mereka. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah, yang Maha Hakim, bijaksana melihat hambanya itu bukan dari segi sosok manusianya. Tapi dari segi keimanan atau tidak beriman. Kalau dia beriman, dengan imannya itu ada kebaikan. Kalau dia kekafir, dia kafir, dengan kekafirannya itu bimujarradil kufur, semata-mata kekafiran, tambah dosanya. Walaupun dia tidak berbuat apa-apa, tapi ketika kekafirannya itu terus-menerus, dosanya bertumpuk-tumpuk. Nah, oleh sebab itu orang mukmin dengan keimanannya Allah menambah pahala. Dengan imannya saja Allah memberikan pahala. Tetapi tidak cukup kuat untuk menyampaikannya ke dalam surga. Perlu amal, itu persoalannya kan. Dengan iman itu udah masuk, udah ada jaminan masuk surga. Cuma perlu amal, karena apa? Sebab Allah menuntut kita untuk beramal sebagai implementasi dan bukti dari keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini walahum azabun muhin. Ini perlu kita fokuskan pembahasannya. Kenapa Allah mengatakan azab yang menghinakan? Sebab mereka merasa umur yang panjang tadi adalah merupakan kebanggaan. Harta yang banyak merupakan kebanggaan. Pengikut-pengikut yang besar merupakan kebanggaan. Angkatan perang yang begitu canggih dan hebat merupakan kebanggaan. Nah, Allah mengatakan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih di hari kiamat. Jadi di sini mungkin Ustaz Zainal, Pak Fajrul Haq, insyaAllah bisa menambahkan beberapa pembahasan yang menyegarkan kita. Terima kasih Ustaz Hanafi. Ketika Allah berfirman wala yahsabanna alladzina kafaru, mengingatkan bahwasanya orang-orang kafir ini jangan istilahnya menyangka gitu ya. Artinya ketika Allah memberikan hal yang lebih baik kepada mereka, seakan-akan inilah kebaikan yang abadi yang Allah sudah berikan kepada kami. Tapi ketahuilah, ketika Allah berfirman wala yahsabanna, itu artinya kalau yahsabanna ini kan asal katanya dari hasiba yahsabu, artinya dugaan. Tapi ketika kita mengatakan hasaba yahsibu, artinya perhitungan, hisab artinya. Jadi peristiwa yang terjadi pada kaum kafir tersebut itu berada di luar manhaj iman, yaitu yang dapat digolongkan dalam umur yang buruk, ketika meskipun mereka perbuatan itu lahir padanya tampaknya baik, tapi dinilai buruk karena apa? Ia bertentangan dengan manhaj Allah. Iya. Makanya Allah mengatakan seperti itu, wala yahsabanna. Iya. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami itu kepada mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kata Allah, kami memberi tangguh kepada mereka itu hanyalah supaya mereka bertambah dosa. Iya. Makanya kita jangan merasakan iri terhadap hal itu. Allah sangat adil. Sangkinkan adilnya, apapun yang digerakkan di bumi ini dengan ciptaannya, ada yang ada di langit, itu tidak pernah bertabrakan. Itu menunjukkan sangat maha kuasanya Allah dan sangat adilnya Allah, sehingga tidak terjadi sesuatu. Jangan gara-gara pikiran kita yang mana kita keluar dari manhaj Allah, maka kita akan cemburu terhadap apa yang diberikan oleh orang-orang kafir. Sebetulnya jangan seperti itu kita, karena Allah sudah berfirman dimulai dengan wala yahsabanna, jangan engkau menduga, kira-kira begitu. Padahal itu adalah umur yang buruk. Kenapa dikatakan umur yang buruk di sini? Karena mereka keluar dari manhaj Allah. Ada juga umur yang baik. Yeah. Umur yang baik itu namanya ialah yang selalu mengikuti manhaj Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan seperti itu. Nanti jangan dianggap ketika kita mengatakan umur yang buruk itu berarti kita selama di dunia itu umur kita itu buruk. Tidak begitu. Tergantung hasilnya. Tergantung hasilnya, usahanya. Itulah yang Allah lihat. Karena Allah sangat mengetahui dan tidak pernah tidak mengetahui dan tidak pernah layak apa yang dikerjakan oleh hambanya itu. Iya, jadi menarik sekali kata-kata Ustaz Fajrul tadi. Saya melihat yahsabanna itu fi'il mudhari, Ustaz Fajrul ya. Jadi fi'il mudhari ini lil istimrar. Iya. Artinya apa? Bukan saja ketika ayat ini turun selesai, tapi sekarang dan akan datang terus pun terjadi. Pemikiran-pemikiran jangan pernah berpikir produk kafir itu baik, itu tetap harus kita canangkan dan kita yakini dalam jiwa. Artinya apa? Apa yang ditulis, apa yang dibuat, apa yang difirmankan Allah, itulah sebenarnya baik. Iya. Jangan sampai berpikir yang Islam punya ini tidak baik, yang non muslim punya inilah yang baik. Jangan sampai berpikir demikian. Karena apa? Karena kata-kata Allah yahsabanna. Jangan pernah berpikir apa yang dihasilkan barat itu baik. Karena apa? Karena terkadang kita banyak tergiur. Contoh yang paling mudah, maka disebutkan Allah yang baik itu dari Islam. Syariat Islam itulah baik. Sekarang ini bulan April, hari Ibu Kartini, ada emansipasi wanita di situ. Jadi suatu hal yang menarik, rupanya Kartini ini poligami. Iya. Istri jadi, kedua dia. Istri kedua dia. Jadi sebenarnya emansipasi sebenarnya itu terdapat pada poligami. Betul. Dan umat Islam itu tidak perlu pobi dengan poligami. Iya. Poligami itu adalah halal. Iya. Jangan sampai kita terikut oleh produk barat yang direkayasa dalam bentuk televisi, apa sinetron ataupun layar lebar, di mana orang mengatakan poligami itu tabu, perselingkuhan itu perlu. Ini kan rusak dunia kalau demikian kan. Iya. Perselingkuhan itu perlu, itu adalah kondisi kehidupan yang harus mengarah ke sana, sementara poligami itu tabu. Tuntutan kemodernan. Katanya. Tuntutan kemodernan. Ini kan harus dicegah. Maka Kartini yang ibu apa ibu emansipasi Indonesia ini telah benar jalannya dengan melakukan poligami tadi. Karena apa? Karena dia tahu bahwa sebenarnya poligami adalah kebutuhan wanita. Syariat Islam pun menghalalkan poligami dan biadikal khair, apa yang disebutkan, apa yang ada di tangan Allah, itulah yang baik. Begitu juga dengan riba. Saya melihat dunia telah melihat bahwa riba itu adalah rusak. Bagaimana bank Islam bisa hidup kalau tidak ada mengambil nisbah? Ini adalah image yang salah. Kata pimpinan Bank Indonesia saat ini yang ada di Sumatera Utara ini mengatakan Cina di Kesawan saja kalau minjam uang itu 0%. Artinya apa? Mereka tahu betul bahwa sebenarnya kalau mau ekonomi sehat, berjuang di pasar dengan elegan, maka harus ada peminjaman dalam bentuk 0%. Sebagaimana Yahudi di dunia ini adalah bapak ekonomi, itu melakukan kerjasama antar sesama Yahudi itu dengan modal pinjaman 0% supaya ekonomi sesama Yahudi menjadi sehat dan berjalan elegan di muka bumi. Yeah. Jadi syariat Islam itu sangat benar. Dunia yang normal akan pro terhadap poligami, dunia yang normal akan pro terhadap anti riba. Betul. Itu tambahan dari saya. Wah, menarik sekali ini. Saudara-saudara sekalian yang ikut dalam dialog RRI yang kita cintai ini, bahwa ayat ini ternyata telah memberikan nuansa yang sangat luas kepada kita. Sekali lagi, kalau kita melihat ayat ini, bahwa kekafiran itu bukanlah hal yang baik bagi manusia. Sebab Allah telah janjikan kepada seluruh umat ini, seluruh manusia ini, suatu kebaikan. Inna hadainahu sabil, kami tunjuki jalan untuk mereka. Tetapi orang-orang yang kafir memilih kekafirannya, iya, memilih pembangkangannya terhadap Allah. Dan sekali lagi Allah mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, jangan kalian sangka lepasnya kalian dari suatu jebakan peperangan sehingga kalian masih berasa hidup itu baik. Kami beri waktu dan tempo bagi kalian untuk hidup, untuk menambah dosa, iya, untuk memikirkan makar, untuk memikirkan kehancuran demi kehancuran. Nah, ini menunjukkan bahwa senantiasa terjadi as-sirat, pertikaian, perbenturan antara kepentingan orang mukmin dan kepentingan orang-orang kufar. Walaupun dibungkus atas nama terorisme, dibungkus atas nama kemajuan, dibungkus atas nama yang lain. Artinya apa? Saya melihat di sini, bukan seluruh produk, misalnya saja produk-produk mebel atau produk-produk materi yang mereka hasilkan semuanya buruk, tidak. Iya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah produk pemikiran. Pemikiran, prinsip hidup. Prinsip hidup. Hmm. Kalau produk-produk mobil sampai mereka hasilkan, ya itu tentunya tidak ada halangan bagi kita untuk mempergunakannya selama itu untuk kebaikan. Tetapi implikasi dari liberalisasi ekonomi yang membolehkan sampai, maaf saja ya, kapitalisme itu membolehkan wanita menjual dirinya untuk menambah modalnya. Iya, benar. Nah, kan luar biasa itu. Artinya apa? Dari segi ekonomi, oke. Dia mendapatkan gajinya semalaman bersama seorang bos misalnya. Dia mendapatkan uang yang ribuan dolar. Dengan situ dia bisa berusaha. Betul. Niatnya baik. Cuman caranya salah. Itulah ekonomi kapitalis. Itulah yang diingatkan oleh firman Allah itu, annama numli lahum liyazdadu isma. Annama numli lahum khairun li anfusihim. Iya. Seakan-akan artinya ini kebaikan bagiku katanya. Tapi sebetulnya itu Allah mengingin supaya mereka terus bertambah dosanya. Jadi Allah, karena mereka tidak mengindahkan selama ini perintah Allah, aturan main Allah itu. Jadi, makanya ketika itulah Allah mengatakan walahum adzabun muhin. Itulah azab yang paling pantas sama mereka, yang paling mempan dan ampuh. Sehingga mereka mendapatkan merasakannya. Menarik sekali pendengar yang berbahagia. Saya rasa ini tidaklah salah kalau Anda semua tetap berada pada gelombang yang sama untuk esok hari dan selanjutnya, karena memang menarik sekali, semakin lama pembahasan ini semakin hangat dan semakin menyentakkan pemikiran-pemikiran kita. Demikian, saya Hanafi Ismail, Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal Arifin berterima kasih kepada kita-kita semua. InsyaAllah tetap berada dalam lindungan Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.